ada aku, pasti ada aku di sampingmu. Ih, gombal. Kalau ada teh? Enaknya ada madunya. Kayak ini nih, Teh Rio Madu Dudududu. Hah? Teh Rio Madu? Baru ya? Ada madunya? Iya, Teh Rio Madu baru. Teh madu pertama dalam cup. Oh. Dibuat pakai gula asli dan derajat akurat. Nih, cobain. Madunya asli. Oh, jelas. Udah gitu, prosesnya modern. Terus dikemas pakai teknologi nano seal advance. Wow. Jadi kualitas dan rasanya tetap terjaga. Iya nih, manisnya bikin terlena. Semanis rayuanku buat kamu dong. Lebih manis Teh Rio Madu baru lagi. Teh Rio Madu dudududu. Tehnya kena, madunya kena enaknya. Dari Wings Food.